Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayol ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-43, yaitu tentang Jadwalun yuwaddihu aqsamal i'rabi wa mawadhi'ahu wa alamatihi wa asbab man'i dhuhuril alamati. Jadwal atau tabel yang menjelaskan tentang pembagian i'rab, tempat-tempatnya, tanda-tandanya, dan sebab dan sebab-sebabnya yang menjadikan terhalangnya penampakan dari tanda i'rab tersebut. Yang pertama adalah aqsamul i'rabi, yaitu berkaitan dengan yang pertama, al-i'rabu taqdiriyu fil asma'i, i'rab taqdiri yang ada pada isim, ya, i'rab taqdiri yang ada pada isim, dan nanti yang berikutnya i'rab taqdiri yang ada pada fi'il, kemudian i'rab mahalli. Jadi jadwal ini atau di tabel ini menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah al-i'rabu taqdiri fil asma'i, i'rab taqdiri yang ada pada isim. Mawadhi'uhu, tempat-tempatnya. Awalan yang pertama adalah al-ismul maqsuru, yaitu pada isim maqsur. Apa yang dimaksud dengan isim maqsur diterangkan di sini. Al-ismul maqsuru huwal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun maftuhun ma qablaha. Isim maqsur adalah isim mu'rab yang berakhiran dengan alif lazimah, yang di fathah huruf yang sebelumnya. Nahwu contohnya al-fata al-asa. Contohnya al-fata ini berakhiran dengan alif lazimah. Meskipun bentuknya seperti huruf ya, tapi namanya alif. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah, yaitu pada huruf ta'nya itu fathah. Al-asa ini juga isim maqsur karena berakhiran dengan alif lazimah. Ini pengertian isim maqsur, ya, seperti apa tadi, al-fata dan al-asa. Al-amsilatu wasyarhu, contoh-contoh dan penjelasan. Dicontohkan di sini al-fata qawiyun, pemuda itu kuat. Akhadtul 'asa, saya mengambil tongkat. Dhahabtu ilal mustashfa, saya pergi ke rumah sakit. Maka diterangkan jami'u 'alamatihi muqaddaratun. Seluruh tanda i'rabnya itu adalah harokat yang dikira-kirakan. Fir raf'i wan nasbi wal jarri, baik rafa'nya, nasabnya dan jarnya. Contoh rofaknya al-fata, ini rofak karena dia mubtada. Contoh nasab al-asa, ya ahadul asa, dia nasab karena dia adalah maf'ulun bih. Kemudian contoh yang cer ilal mustashwa, al-mustashwa ini adalah cer karena diawali oleh ila. Semuanya dengan tanda harokat yang dikira-kirakan. Al-fata domahnya muqaddaroh, al-asa fathahnya muqaddaroh, al-mustashfa kasrohnya juga muqaddarah. Kemudian asbabu man'i dhuhuril alamati, sebab-sebab yang mencegah atau menghalangi terlihatnya tanda i'rabnya tersebut atau harokat yang merupakan tanda i'rabnya. Apa penyebabnya? At-ta'adzuru, karena ta'adzur. Apa arti ta'adzur? Ay la yumkinu an tadhharal alamatu 'alal alifi, yaitu ketidakmungkinan penampakan tanda, yaitu tanda i'rabnya pada alif. Dalam hal ini tanda i'rabnya rofaknya dengan dhammah, tidak mungkin ditambahkan dhammah pada alif. Fathah tidak mungkin fathah ditambahkan pada alif. Kasrah juga tidak mungkin ditambahkan pada alif. Itu namanya ta'adzur, yaitu ketidakmungkinan. Ini yang pertama pada isim maqsur. Kemudian yang kedua, sanian alismul manqusu, yaitu ada pada isim manqus. Apa itu isim mankus? Diterangkan di sini. Alismul mankusu huwa alismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqablaha. Isim mankus itu adalah isim yang adalah isim mu'rab yang berakhiran dengan ya lazimah yang di kasr huruf sebelumnya. Nahwu contohnya al-qadi ar-ra'i. Al-qadi dan ar-ra'i. Al-qadi berakhiran dengan ya lazimah, ar-ra'i juga berakhiran dengan ya lazimah. Apa tandanya ini atau apa buktinya ini namanya ya? Tadi diterangkan maksurun maqablaha yaitu huruf sebelumnya di kasrah. Al-qadi dotnya di kasrah, ar-ra'i ainnya di kasrah, maka huruf terakhir ini namanya ya. Karena dia berakhiran dengan ya lazimah, maka namanya dia adalah isim mankus. Ya, jadi itulah definisi dari isim mankus. Kemudian kita lihat al-amsilatu wasyarhu, contoh-contoh dan syarah atau penjelasannya. Contohnya di sini al-wadi kabirun, lembah itu besar. Ra'aitul qadhiya, saya melihat hakim. Dhahabtu ila qadil madinati, saya pergi menuju ke atau menemui hakimnya kota ini. Diterangkan di sini alamatuhu muqaddaratun. Tanda i'rabnya itu adalah harokat yang dikira-kirakan. Fi halatay raf'i wal jarri, pada dua keadaan saja, yaitu ketika rafa' dan ketika jar. Ketika rafa' adalah harokatnya muqaddarah, ketika jar juga sama. Ya. Al-wadi ini contoh yang rafa' karena mubtada. Ini dhammahnya dikira-kirakan pada huruf ya. Contoh yang jar ila qadi ya, qadil madinati, di sini qadi juga dengan kasrah muqaddarah. Amma fi halatin nasbi fahiya dhahiratun. Adapun pada keadaan nasab, maka isim mankus ini dia itu tanda i'rabnya dengan harokat yang tampak jelas, yaitu fathah zahirah ya, ketika nasab. Contohnya tadi ra'aitul qadhiya, itu ya-nya dibaca fathah karena dia isim mankus ketika nasab dengan harokat yang zahirah. Beda ketika rafa' dan jar. Kemudian ada tambahan wa tuhdhafu ya'ul manqusi fil halatil atiyati. Ya pada isim mankus itu dihilangkan atau dibuang, yaitu fil halatil atiyati, pada keadaan-keadaan berikut ini. Awalan, idza lam yuhallal ismul manqusu bi al. Ketika isim mankusnya ini tidak diawali dengan al, maka ya-nya dihilangkan. Yang kedua, sanian, idza lam yakun mansuban. Ketika bukan dalam keadaan nasab, maka ya-nya dihilangkan. Ya, maksudnya bukan keadaan nasab berarti rafa' dan jar. Yang ketiga, salisan, idza lam yakun mudhafan, ketika dia bukan mudhaf. Contoh ya, nahwu hadza wadin. Nah, di sini karena dia tanpa al, maka ya. Karena dia tanpa al, maka ya-nya dihilangkan. Hadza wadin. Ya, tanpa ya ini kita lihat. Wahina idzin takunul alamatu muqaddaratan 'alal ya'il mahdhufati. Dan ketika itu tanda i'rabnya adalah harokat yang dikira-kirakan pada ya yang dibuang. Sehingga bagaimana kita mengatakan tentang wadin? Kita katakan pada kalimat hadza wadin, wadin khobarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. Ya, seperti itu caranya. Kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. Kemudian asbabu man'i dhuhuril alamat, ya, penyebab yang menghalangi terlihatnya tanda i'rabnya adalah as-siqalu, karena berat. Apa maksudnya? Ai annal 'alamata yumkinu an tadhhara 'alal ya'i. Maksudnya siqal adalah tanda i'rabnya itu dimungkinkan untuk terlihat pada huruf ya-nya. Ya, tanda i'rabnya dalam hal ini adalah harokatnya itu memang bisa ditampakkan pada huruf ya-nya. Ada kemungkinan bisa. Walakinnaha tsaqilatun fin nutqi, akan tetapi berat di dalam pengucapan. Oleh karena itu apa? Maka dikira-kirakan ya tanda i'rabnya. Itulah dua ya dari i'rab takdiri yang ada pada isim, yaitu pada isim maksur dan isim manqus. Ya, nanti pada pembahasan berikutnya yang ketiga dan yang keempat yaitu ada pada isim yang dia diidhofahkan kepada ya mutakalim, dan yang keempat pada isim yang dijer dengan huruf jer tambahan atau huruf jer zaid. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, itu dulu yang bisa disampaikan dari ana atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.